طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. باب ucapan الله سبحانه وتعالى di akhir surah Al-Zalzalah: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Barang siapa yang beramal sebesar darah dari kebaikan, maka dia akan melihat mendapatkannya. Yuqalu awhalaha wa uhiya ilaiha wa wahalaha wa waha ilaiha wahi. Niatnya sama, awha atau aw uhiya. Awha atau uhiya sama artinya, awhalaha aw taib wa waha ilaiha, artinya sama, yakni mewahyukan atau memerintahkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: haddatsana Isma'il ibn Abdillah qala haddatsana Malik an Zaid ibn Aslam an Abi Shalih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: al-khayl li thalathatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khailu li salasatin, kuda itu milik tiga orang atau untuk tiga orang. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal khaila wal bighal wal hamira litarkabuha wa zina. Wal khaila wal bighal wal hamir. Wal khail yani kuda, bighal ini perkawinan antara kuda dengan himar. Kemudian yang ketiga adalah himar sendiri. Litar kawuha, untuk kalian kendarai, manfaatkan punggungnya, tenaganya untuk kebutuhan kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa zina, dan juga sebagai perhiasan. Orang terkadang berbangga dengan ternaknya ini atau binatang tunggangannya ini. Di zaman sekarang juga demikian, barakallahu fikum. Kuda masih tetap dijadikan suatu orang yang dengannya berbangga, terkhusus kuda-kuda pacuan ini dengan harganya yang fantastis, luar biasa. Demikian juga kendaraan, bukan cuma sekedar kendaraan, tapi orang pamer kekayaan, berbangga diri dengan kendaraan-kendaraan itu. Padahal sejatinya ya namanya kendaraan sekedar untuk kita manfaatkan kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda itu milik tiga orang. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Untuk seseorang akan dia dapati pahala pada kuda-kudanya. Wali rajulin sitrun, untuk yang lainnya akan dia dapati sitr, yakni menutup atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menutup diri dari meminta-minta ke orang lain. Jadi dia pakai untuk mencari rezeki. Barakallahu fikum, sehingga tidak butuh lagi dia minta-minta. Wa ala rajulin wizrun, dan untuk orang lainnya lagi yang ketiga, atasnya dosa dari kuda-kuda yang dia miliki. Bagaimana bisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan lebih lanjut. Fa amalladzi lahu ajrun. Adapun orang-orang yang dengan kuda-kudanya dia mendapatkan pahala, farajulun rabataha fi sabilillah. Yani seorang menambatkan kudanya, mengikat kudanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peruntukannya untuk itu. Barakallahu fikum. Ya walaupun sebenarnya bukan kuda, apa saja. Barakallahu fikum, karena di akhir hadis ini semuanya apa yang dimiliki oleh seorang ketika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kuda saja. Ini cuma sekedar contoh, rajulun rabatha fi sabilillah. Seorang mengikat kudanya, menambatkannya, memeliharanya, merawatnya, menjaganya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tala laha fi marajin aw rawdatin. Fa'tala laha, yakni dia ikat, kemudian dia panjangkan talinya untuk semakin luas dia memakan dari rerumputan atau lembah-lembah yang memiliki rerumputan. Barakallahu fikum. Fama asabat min tiliha dhalika fil maraj war rawdah kana lahu hasanat. Maka apapun yang dia bakan sejauh itu, dari dia diikat kemudian dia memakan dari rumputan di lembah atau di mana, barakallahu fikum, di padang-padang rumput, semua yang dimakan oleh kuda itu adalah untuknya pahala. Baik. Walau annaha qata'at tiyalaha fastannat syarafan aw syarfai syarafain kanat atharuha wa arwafuha hasanatin lahu. Walaupun mungkin terputus talinya, kemudian entah kemana itu kuda, dia makan dari ini dan itu, maka barakallahu fikum, jejak-jejak kakinya, apa yang dia makan, bahkan kotoran yang keluar dari perutnya adalah pahala untuk pemiliknya. Subhanallah. Subhanallah. Kebaikan sungguh sangat luar biasa. Fahiyya lidhalika rajuli ajrun, maka kuda yang demikian ini untuk pemiliknya adalah pahala. Pahala yang dia makan, yang dia minum, bahkan kotorannya sekalipun ketika keluar, maka untuknya pahala. Wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan walam yansa haqqallahi bi riqabiha wala dhahriha fahiya bihi sitrun. Jenis yang kedua dari orang yang memiliki kuda, dia tambatkan, dia ikat, dia pelihara, dia jaga, taghannian wa ta'affufan, untuk mencukupi dirinya. Gina itu kecukupan. Dia pakai untuk bekerja, mengangkut, mungkin dia sewakan. Dia sewakan tenaganya. Dari situ dia dapat duit. Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Taghannian. Hasil dari situ dia memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, anak-anaknya. Wa ta'affufan. Dan dari situ pula dia tidak lagi meminta-minta ke orang lain. Iffah ada pada dia. Kehormatan, sehingga tidak menjadi peminta-minta. Walam yansahakallahi bi riqabiha wala wahriha fahiya bihi sitrun. Dan juga dia tidak melupakan hak Allah Subhanahu wa taala fi riqabiha wala wahriha. Baik, untuk kebaikan-kebaikan, apakah hasilnya dipakai sedekah, barakallahu fikum, atau memang kudanya itu dipakai untuk membantu orang, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini sama, seperti kendaraan-kendaraan lain, kayak kendaraan motor, mobil, dipakai untuk operasional masjid, operasional pondok, barakallahu fikum, operasional madrasah. dia wakafkan atau tetap milik dia, dan dia menyatakan kapan-kapan ada yang mau pakai untuk kebutuhan-kebutuhan pondok silahkan datang, atau ikhwah yang butuh kendaraan silahkan. Namanya la yansahqallahi fi riqabiha wala dhahriha fa hiya bihi sitrun, barakallahu fi sitr, penutup. Itu jenis yang kedua dari orang yang memiliki kendaraan, terkhusus dalam hadis ini adalah kuda. Wa rajulun rawataha, yang ketiga, rajulun rawataha fakhran waritaan, wariaan, di situ ada yang kita pelain ria, baik, jazakallah khair, di sini risa wariaan waniwaan fahiya ala dhalika wizrun, seorang lagi yang mengikat, menambat, merawat, memelihara dari kuda-kudanya sebagai fakhran, sebagai kesombongan. Dia merasa gagah, hebat. Kalau dia berada di atas kuda itu, dia bangga dengan memiliki kuda-kuda itu. Baik. Kuda-kuda yang mahal memang. Baik. Kuda-kuda pacuan. Karena memang kuda ini dipakai untuk dipacu di dalam peperangan. Barakallahu fiikum, yang akan kita bacakan nanti di ayat di surah berikutnya. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Di sini Allah SWT membandingkan jenis makhluk yang bernama kuda dan makhluk yang bernama manusia. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita akan ada pembahasan berikutnya insyaallah. Baik. Pemilik yang satu ini, dia memelihara kudanya untuk berbangga-bangga, bersombong-sombong. Fakhran, waniwaan, dia pakai untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia persiapkan untuk itu. Kuda-kuda ini jenisnya banyak. Memang ada kuda jenis yang cepat, gesit, tangkas. Ada juga kuda yang hanya sekedar untuk dipakai, barakallahu fikum, dipakai untuk mengangkat barang. Fahiya ala dhalika wizrun, kuda yang seperti ini untuk pemiliknya adalah dosa. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil humur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang himar, keledai. Qala ma anzala alayya fiha illa hadhihi al-aya al-fadha al-jami'ah. Ma unzila alayya fiha, kata Rasulullah ketika ditanya, terus bagaimana hewan-hewan yang lainnya? Barakallahu fikum, keledai mungkin, bigal, atau yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, Allah tidak menurunkan kepadaku kecuali ayat ini yang lebih umum. Barakallahu fikum. Mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan apapun itu. Bukan cuma sekedar kendaraan. Semua kebaikan pokoknya. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah dari kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya, dia akan mendapatinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun hanya sebesar zarrah, juga dia akan mendapatkannya, dia melihatnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh, barakallahu fikum, meremehkan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga meninggalkannya. Dan tidak ada seorang pun boleh meremehkan kejelekan sehingga dengannya dia melanggarnya, melakukannya. Tidak boleh, barakallahu fikum. Sekecil apapun kebaikan itu dilakukan, karena kita sangat butuh amal soleh nanti di hari kiamat, sekecil apapun kebaikan itu. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis, barakallahu fikum, memberikan dorongan, dan jangan menganggap perkara yang sedikit itu remeh, kecil itu remeh, enggak, silakan melakukan. Seperti misalnya seorang dai mau ngajar, yang datang cuma satu orang, dua orang, jangan dia putus asa dengan itu. Jangan maunya nanti ratusan orang, ribuan orang, barulah. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Seorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui engkau satu orang saja, satu orang. Khairul laka min umurin na'am. Lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Boleh jadi ketika yang ada di hadapanmu itu hanya beberapa orang, engkau sangat ikhlas mengajarkan ilmu kepada mereka, menasihati mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka. Ikhlas anda. Akan tetapi ketika yang ada di hadapan itu ratusan bahkan ribuan orang, wallah boleh jadi anda bergeser niatnya. Sahih? Barakallahu fikum. Baik. Muncul riya, muncul takabur, sehingga cuma dua orang, tiga orang tidak mau diajar. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Ajarlah. Cuma satu orang yang mau, alhamdulillah ada. Baik. Jangan nanti nunggu sekian puluh orang, sekian ratus orang baru mau ngajar, mau menyampaikan. Lah, mayam bagi. Tidak pantas. Baik. InsyaAllah dari yang sedikit itu akan menjadi banyak. Biiznillah tabarak wa ta'ala. Selama anda ikhlas, jujur dalam mengajar, dalam berdakwah. Baik. Jangan menganggap remeh kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Jangan ada seorang perempuan meremehkan pemberiannya untuk tetangganya, walaupun yang diberikan itu hanya kaki kambing, bukan paha kambing ya, bukan, kaki kambing, lutut ke bawah. Barakallahu fikum. Baik. Ternyata firsina syah. Jangan. Jangan yang bersedekah menganggap remeh pemberiannya sehingga terhalangi dia dari memberi. Barakallahu fikum. Dia mengatakan masa cuma begini mau ngasih-ngasih orang. Subhanallah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Dzar, idza tawahta marakatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak daging, perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Barakallahu fikum. Berbagi. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian menganggap remeh pemberian-pemberian atau kebaikan-kebaikan itu walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan sahabatmu dalam keadaan wajah cerah. Wajah ceria. Subhanallah. Jadi ini ikhwan fiddin a'azzakumullah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang serupa dengan itu, yang menuntut kita jangan meremehkan Baik, barakallahu fiikum. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Sedikit tapi sering bersedekah akan jadi banyak. Jangan nunggu duit banyak ratusan juta baru mau nyumbang, baru mau sedekah, baru mau berbagi. Lah kapan juga mau terkumpul uang sebanyak itu? Barakallahu abik. Semangat sedekah ini yang kita inginkan. Semangat memberi, semangat berbagi. Taib, barakallahu abik. Sedikit tapi terus menerus. Amal saleh itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Qala rahimahullahu taala babun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka dia pun akan tetap melihatnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب beliau ditanya tentang bagaimana dengan seekor keledai ketika Rasulullah membicarakan tentang seekor kuda yang boleh jadi pemiliknya dapat pahala banyak dari kudanya. Ya tergantung diapakan kudanya ini. Kalau dibawa untuk kebaikan maka pemiliknya mendapat banyak kebaikan. Kalau dibawa pada kejelekan maka pemiliknya akan mendapatkan banyak kejelekan pula. Tapi kalau dipakai untuk mencari nafkah, untuk menutupi hajatan-hajatannya, kebutuhannya, dan tidak lagi dia meminta-minta, di sisi yang lain tetap dia berbagi kalau ada yang lebih. Barakallahu fiikum. Dan memberi izin orang untuk memanfaatkannya pada kebaikan, maka untuknya sitrun. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Baik, kita lihat barakallahu fikum surahnya. Qala rabbuna tabarak wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ketika digoncang dunia ini dengan segoncang-goncangnya, digoncang dari arah bawah. Baik. Digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan beban-bebannya. Dari manusia-manusia yang telah dikubur di dalamnya, karena bumi ini barakallahu fikum atasnya untuk orang hidup dan bawahnya untuk orang yang mati. Barakallahu fikum. Dan ketika semuanya telah mati, berarti semuanya berada di bawah. Di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, bumi ini mengeluarkan semua apa yang telah dia telan, yang ada di dalam perutnya, beban beratnya. Orang pun pada hidup kembali, dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha, dan orang-orang pun berkata pada saat itu dalam kondisi kaget, apa gerangan yang terjadi? Ada apa? Malaha, Ada apa ini? Masya Allah. Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Pada hari itu nanti bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Yang dimaksud berita-berita di sini adalah saksi. Barakallahu bikum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini sebagai saksi. Barakallahu bikum. Bumi ini mempersaksikan semua apa yang dilakukan oleh makhluk ini di atasnya, dari kebaikan atau kejelekan. Barakallahu bikum. Dia akan menjadi saksi nanti apa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Kenapa bisa? Bi anna rabbaka auhalah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Barakallahu bikum. Allah yang memerintahkan semua saksi untuk bisa berbicara. Kulit, anggota tubuh kita semuanya, sesama kita, bumi ini, dan segala sesuatu yang pernah ada, yang ada di sekitar kita akan dijadikan saksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, nanti di hari kiamat, sehingga tidak akan ada lagi orang yang boleh mengelak, berdusta, ingkar terhadap apa yang pernah dia lakukan. Baik. Sehingga seorang berbicara dengan kulitnya sendiri, berbicara dengan kulitnya sendiri. Ketika kulit itu berbicara, dia pun mengatakan, lima syahid kemalena, hey, kenapa kulit kau mempersaksikan atas apa yang pernah dulu kami lakukan? Kata sang kulit, antakanallahu alladhi antaka kulla syahid. Allah menjadikan kami bisa bicara sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan apapun di antara makhluknya berbicara. Subhanallah. Jadi semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saksi, dan semuanya akan berbicara. Barakallahu fikum. Yauma idzi yasrun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia semuanya datang dalam keadaan berbeda-beda keadaannya. Kalau dia telah tobat, maka Allah SWT menutupi. Barakallahu fikum, menutupi. Sitr namanya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, baik, terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang ditakrir apa dulunya yang pernah dia lakukan. Baik. Ya fulan alam takun fa'alta kada wa kada kada wa kada. Ini fiyomi kada wa kada. Tidakkah engkau dulunya pernah melakukan ini dan itu di hari ini, waktu ini, tempat ini? Tidak ada yang bisa diucapkan kecuali na'am ya Rabbi. Taib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini taib, satartu halaka bi dunia wa ghafartu halaka liyawm. Sungguhnya aku menutupi kejelekan itu di dunia sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku. Dan adapun hari ini aku telah mengampuni engkau. Barakallahu fikum. Famaya'mal kata Allah SWT, yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia semuanya akan muncul dan dihisab. Baik. Untuk mereka lihat apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Ashtatan, yakni berkelompok-kelompok pelaku kebaikan dan pelaku kejelekan. Liurau amalah, untuk diperlihatkan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, dari kebaikan dan kejelekan. Maka Allah mengatakan di menutup surah ini, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan sekecil apapun dari kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Pasti. Barakallahu fikum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. dan siapapun yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka juga dia akan melihatnya. Wallahul musta'an. Tabarakallahu fikum. Ayat yang seperti ini yang memberikan dorongan untuk kita semangat. Sekecil apapun amal soleh itu jangan kita pernah meremehkannya. Baik, semangat tetap untuk melakukannya. Dan kebalikannya juga demikian, jangan pernah meremehkan kejelekan-kejelekan walaupun sangat kecil. Sigar dunub. Karena boleh jadi kita menganggapnya remeh, terus menerus kita melakukannya. Waliyadubillah. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan dosa yang kita lakukan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.